Kita masuk pada hadis yang ke-61. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas, Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun muttafaqun alaih. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu burung memakan dari pohon ataukah tanaman tersebut, atau manusia mengambil memakan darinya, atau bahimah hewan, ya, kambing, sapi dan semisalnya, kecuali kana lahu bihi sadaqatun, kana apa yang termakan tersebut dari apa yang dia tanam itu adalah sedekah bagi orang itu, nilainya sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini memperhatikan, yang pertama Nabi mengatakan ma min muslimin, manafiyah, kemudian min muslim adalah nakirah, ditambah lagi dengan min. Min ini menunjukkan taukid, yakni nakirah fi siyaqi an-nafyi tufidul umum. Isim nakirah yang terletak setelah penafian ini menunjukkan umum. Ditambah lagi dengan min, ini lebih umum lagi. Muslim cakup juga muslimah, semua, semua orang muslim masuk dalam deretan hal ini, ya, Arab ataupun ajam cakup. Demikian juga mencakup muslimah, wanita muslimah. Ya. Ini penyebutan muslim di sini min babi taghrib, keumuman. Dalam hadis Nabi SAW, an-nisa'u syaqa'iqu ar-rijal. Para wanita adalah bagian dari para lelaki. Hukumnya sama, kecuali ada pengecualian di sana. Jadi keutamaan yang disebutkan di sini mencakup semua muslim yang melakukan hal tersebut. Yaghrisu ghursan, menanam pohon, pohon apapun, yakni pohon di sini pohon yang bermanfaat, ya, pohon yang tidak berbahaya, bermadarat. Menanam pohon atau menanam tanaman, ini juga menunjukkan keumuman. Yaghrisu ghursan nakirah, zara'an juga nakirah. Kemudian disifati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dimakan oleh burung. Ya. Sekali lagi ini juga menunjukkan keumuman, apakah pohon itu, tanaman tersebut dia tanam karena sebagai usaha dia, maishahnya, dia punya kebun, dia punya sawah, nah, punya pohon yang berbuah atau pohon yang diambil daunnya, kayunya, batangnya dan semisalnya, umum di sini. Ya. Tanaman yang berkayu yang hidupnya bertahun-tahun ataukah hidupnya hanya beberapa bulan masuk semuanya. Lalu dimakan oleh burung, burung makan dari situ. Atau dimakan oleh manusia. Ini dengan sebab itu manusia memakannya. Nah, baik. Jadi dengan ini thayyirun umum juga, burung apapun. Apakah burungnya sendiri dia punya peliharaan burung ataukah burung liar. Demikian juga manusia, manusia memakan darinya, baik dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang tidak dibenarkan, mencuri misalnya, dengan cara halal dengan jual beli, dihibahkan, dihadiahkan, atau diambil orang, ada orang yang ambil buahnya, ambil padinya dan semisalnya, juga umum. Au bahimah atau hewan, hewan ternak, ya, ada yang mengembala kambing, akhirnya kambing makan tanamannya dan semisalnya, merujukkan keumuman kecuali hal tersebut bernilai sedekah bagi orang itu, ya, dikategorikan sebagai orang bersedekah sebagai amal kebaikan bagi orang tersebut. Di sini hadis ini menunjukkan pertama keutamaan seorang muslim, muslimah yang melakukan perbuatan tadi, ya, menanam pohon ataukah tanaman. Orang misalnya tanam apa, mangga, ya, belum sempat dipetik sudah dimakan oleh apa misalnya kelawar atau diambil orang. Makan menanam pohon talok misalnya, menanam apalagi, ya, pohon, ya, atau menanam tanaman yang di bawah diambil umbinya itu, ya. Al-muhim umum tanaman. Di sini juga menunjukkan keutamaan para petani, ya, orang-orang yang bertani. Demikian juga para pekebun, orang yang berkebun, keutamaan yang besar. Apa yang dia tanam bernilai sedekah ketika dimakan oleh tadi burung, manusia, ataupun hewan, diambil daunnya untuk jadikan pakan misalnya, bernilai pahala, subhanallah. Nah, namun dengan syarat tadi, apa syaratnya? Dia adalah seorang muslim beragama Islam, bersyahadatain dan menjalankan syariat Islam. Nah, kecuali itu bernilai sedekah bagi orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naktawi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.